على الظالمين. Mereka itu bertanya, "Wala jihad ya Rasulullah?" Bahkan daripada berjihad pun masih lebih baik kita beramal soleh pada hari-hari ini. Apa jawaban Nabi Muhammad? Galualan jihad kita bila. Bahkan walaupun jihad itu dilabaikan, apapun yang kita lakukan daripada kebaikan di hari-hari yang mulia ini, itu oleh Allah Ta'ala dilipat gandakan pahalanya melebihi bahkan daripada jihad. Oleh karena itu rugi kalau kita lewat begitu saja. Kemudian kita tidak benar-benar itu kita sangat rugi. Oleh karena itu, maka jangan sampai kita luputkan apa saja amal-amal soleh yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan bahkan lebih baik daripada jihad. Kecuali kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja min baitihi bimalihi wa nafsihi walam yarji' bidzalika walam yarji' min dzalika bisyai. Kecuali kalau seseorang itu keluar dari rumahnya dengan hartanya dan nyawanya tapi kemudian tidak pulang ke rumahnya dengan sesuatu daripada keduanya. Itu lebih baik daripada orang yang beramal soleh pada hari-hari ini. Nah, jadi kesempatan apa saja yang disunahkan bagi kita untuk kita mengamalkannya pada hari-hari ini, kita akan bahas. Kenapa? Itulah gunanya ilmu. Orang yang punya ilmu itu, maka dia itu akan memilah-milih antara yang baik dengan yang lebih, antara yang utama dengan yang lebih utama. Bukan hanya membedakan antara hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah tidak, tapi yang utama dengan yang lebih utama. Di antara yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita berpuasa pada hari-hari ini. Kalau memungkinkan. Artinya apa? Memungkinkan bagi mereka yang mempunyai kekuatan, bagi mereka yang tidak punya pekerjaan yang mulia, silakan berpuasa. Tapi kalau untuk kalian di mana kalian terkait dengan pekerjaan yang lebih mulia daripada puasa, maka lebih baik kalian belajar, kecuali nanti pada hari Tarwiyah atau dan hari Arafah. Untuk hari-hari ini gimana? Untuk hari-hari ini tidak usah puasa. Kenapa? Ketimbang kita berpuasa nantinya di kelas ngantuk, ketimbang kita berpuasa nanti pada waktu sholat maghrib kita ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, daripada kita berpuasa kemudian kita meninggalkan waktu yang paling mulia antara maghrib dan isya karena kita sibuk untuk makan dan minum. Daripada kita berpuasa, kemudian kita lemas badannya, lebih baik kita belajar. Karena apa? Belajar itu adalah sebuah keutamaan yang tidak ada duanya setelah pekerjaan fardu. Ini kan sunnah. Paling waktunya pekerjaan sunnah itu adalah belajar. Jadi tidak ada duanya. Sehingga apa? Kalau kita belajar pada hari-hari ini, berarti apa? Termasuk amalan-amalan yang terbaik melebihi daripada jihad fisabilillah. Nah, itu. Kenapa? Al-amalu sholeh fiha. Allah Nabi SAW menggambarkan, menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya bukan amal-amal tertentu, tapi semua amal sholeh. Apa itu amal sholeh? Amal sholeh itu yang terkait dengan kesunahan. Amal sholeh yang terkait dengan kewajiban. Amal sholeh yang terkait dengan budi pekerti. Amal soleh yang terkait dengan sosial, amal soleh yang terkait dengan ridha Allah dan Rasulnya, itu adalah amal soleh. Apapun bentuknya, nanti kita akan bahas yang besar-besar dulu, baru yang kecil-kecil. Apa saja yang disunahkan pada hari-hari ini supaya tidak luput dari pandangan mata kita maupun daripada kesempatan kita akan melaksanakannya. Terus, diantaranya adalah kalau seumpama nanti kita akan melaksanakan kurban. Nah, jadi kurban ini juga merupakan salah satu yang agung daripada yang Allah syariatkan di hari-hari 10 ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Walaupun waktunya berkorban itu dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Tapi maksudnya termasuk daripada kemuliaan yang Allah berikan pada 10 hari yang pertama ini dari bulan Zulhijjah. Berkorban. Nah, berkorban itu eman, kalau enggak berkorban ya. Ustaz ingatkan lagi. Ustaz enggak mau mengingatkan begitu, kemudian Ustaz lalu tidak berkorban. Ustaz juga berkorban, karena Ustaz paham. Kalau enggak berkorban, kita nunggu setahun lagi. Masalahnya itu kalau kita berkorban, apa yang akan kita dapatkan? Begitu pula nanti kalau kita berpuasa Arafah, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan itu ampunan. Ampunan itu bukan masalah yang kecil. Ampunan itu sebuah anugerah yang besar daripada Allah SWT. Kalau kita sudah diampunkan dosanya, maka yang namanya rahmat Allah itu akan bercucuran kepada kita. Kalau sudah kita didapat ampunan daripada Allah Ta'ala, maka yang namanya ridha Allah akan dicurahkan untuk kita. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala, maka yang namanya derajat yang tinggi akan diberikan untuk kita. Kalau sudah kita mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala, rezeki kita mudah, keadaan kita membahagiakan, urusan kita lancar, segala yang kita dibebani oleh Allah Ta'ala menjadi mudah semuanya. Karena apa? Sudah diampuni. Kalau sudah dapat ampunan, berarti Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha, inna Allah yuhibbut tawabin. Fama kana Allah yu'adzibuhum wahum yastaghfirun. Selama mereka itu beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Berarti apa? Menolak azab, menolak bencana, menolak bala, menolak segala hal yang tidak kita inginkan. Semuanya itu berkat istighfar. Nah, jadi jangan dikecilkan. Cuma memang, kenapa sih kita ini seperti itu? Kalau seumpama diiming-imingi dengan akhirat, kita tidak antusias. Tapi kalau sudah diiming-imingi dengan dunia, maka kita sangat antusias. Misalnya, sholat duha nggak pernah kita tinggalkan. Kenapa? Bikin kaya. Ya kan? Kalau semua dikasih tahu, ada loh amalan yang mempercepat kita dapat jodoh. Wah, langsung. Baca apa? Ya Ali sebanyak? Berapa ribu? 7 ribu. 70 ribu. Berapa kali sehari? Sehari 70 ribu. 70 ribu apa? 7 ribu. Wah, paham semuanya. Nah, kalau sudah urusan terkait dengan dunia, nah itu. Kenapa? Bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera. Bisa dilihat, dapat suami. Kan senang orang lain-lain lagi nunggu-nunggu doa, bangun malam minta jodoh. Ngelap muka untuk jodoh. Ada ibu-ibu datang langsung dia merapikan baju untuk jodoh. Semuanya jodoh. Nah, ini sudah di depan kita. Nah, gitu. Nah, makanya jangan kita itu melihat yang semacam itu, yang melalaikan kita, yang memalingkan kita untuk melihat kepada hal-hal yang rendah seperti itu, siapa lagi kalau bukan setan. Supaya apa? Kamu hilang kesempatannya. Padahal apa? Laksanakan segala macam yang diperintahkan oleh Nabi SAW, nanti secara otomatis yang lainnya itu ikut. Ngerti gak? Jadi gak usah direncanakan, gak usah mau masuk kamar mandi, niat nanti aku mau buang sekian on, kencingnya sekian on, ininya sekian on, kentutnya gini sekian on, berapa kali itu sebenarnya mau diatur itu. Gitu dah, gak usah, sudah langsung aja masuk, keluar semuanya, ikut semuanya yang terkait-terkait itu semua ikut. Baca waqiah itu karena diperintahkan, bukan baca waqiah supaya dapat rezeki yang banyak. Jangan, niat itu minta ridhonya Allah, meraih ridhonya Allah, gitu loh. Nanti rezeki itu akan ikut sendiri, otomatis itu namanya, gitu loh. Fem, jadi misalnya apa? Kalian itu kan dulunya kecil, ingat gak? Waktu kalian kecil, ingat gak? Sekarang kok udah besar? Dulu kamu masih bayi, kok sudah gede? Bahkan sekarang sudah ABG, bahkan sudah ada yang lewat ABG. Iya kan? Kapan besarnya? Masa yang besar cuma kupingnya doang? Atau yang besar itu kepalanya doang? Kakinya aja? Atau tangannya saja? Kan enggak, semuanya ikut besar, semuanya otomatis. Kenapa? Allah itu adil. Allah itu tidak akan melalaikan sesuatu yang dibebankan kepada dirinya sendiri. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. Tidak ada satu binatang melata pun terkait dengan makhluk apapun, yang halus, yang kasar, kecil, besar, semuanya Allah yang menanggung rezekinya. Manusia yang dikasih akal, merasa ragu terhadap rezeki Allah, padahal yang namanya cicak itu yang gak punya akal, yang makanannya itu bisa mempunyai sayap terbang. Cicak gak punya sayap, tapi bisa-bisa makan dia. Dia gak khawatir. Pernah ngeliat cicak termenung? Pernah kan? Duh, kusin aja dapat lihat. Pernah? Atau cicaknya nangis, neteskan air mata, sian deh, gitu. Pernah? Atau cicaknya lagi ngangkat-ngangkat beban untuk apa, supaya kuat, jadi pakai untuk ini. Pernah begitu? Bisa makan nggak? Bisa, coba lihat. Aja kadang lihat, tuh ada cicak itu, lihat. Fem, lihat terus, plototin, jangan pas waktu cicaknya mau jatuh, kamu lihat terus, gitu. Kamu kan lihat cicak untuk apa? Jangan jatuh ke bawah, nih. Gitu. Lihat, tafakur. Itu yang namanya makanan cicak itu punya sayap, bisa terbang. Tapi subhanallah, didekatkan sama Allah, dekatkan sampai terpalingin, makan sama cicak. Ingat kan lagunya cicak-cicak? Ada hapnya enggak? Hap. Nah, gitu. Artinya apa? Itu memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Jangan takut, kelurusan dunia, jangan takut. Allah Ta'ala itu menanggung gitu. Itulah maksudnya Ustaz, kalau urusan akhirat dilupakan sama kita. Bangun malam biasa saja, enggak nyesel kalau semua kita enggak bangun. Tapi kalau kesempatan itu hilang, ya tadi kamu enggak panggil Ustaz Segar, kok kamu enggak ada sih gitu. Sungguh aku panggil Ustaz Segar. Ya Allah, imannya ya. Akhirnya siapa dong yang dipanggil? Nah. Eman kalau urusan jodoh. Padahal apa, jodoh itu enggak kemana-mana. Kalau mah jodoh kamu itu akan sampai kepada kamu. Bukan jodoh, enggak bakal sampai. Karena apa? Jodoh itu juga termasuk riz. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab guru kamu? Tanggung jawab orang tua kamu? Ustaz paling kesian deh. Kalau melihat orang tua kamu yang nitip-nitipkan sama Ustaz. Ustaz titip saat ini fotonya ini. Kesian deh, ya Allah. Jadi bukan kesiannya apa? Kalau Ustaz bisa. Jadi misalnya, cari jodoh itu sama seperti metik bunga, tak petikin sama Ustaz, tak bagi gitu. Jadi saking gak teganya Ustaz sama orang tua itu. Cuma masalahnya kan gak bisa. Ustaz gak bisa, kamu harus ini, gak bisa gitu. Ustaz temukan, yang sudah pulang, Ustaz gak cocok. Sedih Ustaz dengarnya gak cocok gitu. Kadang-kadang Ustaz sudah dengar, Farhan sudah cocok, gak tanya yang perempuannya, gak cocok Ustaz, ya. Gak bisa, Allah yang ngatur, kok kita bisa lupa, Allah semua yang ngatur. Bukan kita cuma nyocok-nyocokin gitu. Tahu gak, baut, mur, tema itu kan, seumpama mur itu ada tempatnya, tapi ininya banyak, kita kan coba satu-satu. Gak pas, cari lagi, itu berarti. Kerjaan kita itu seperti itu. Tapi sudah ada yang pasti, sudah ada. Tinggal nunggu aja waktunya. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Yakinlah kepada Allah. Cuma yang lebih kesian lagi kalian inilah. Kenapa? Karena kalian itu melihat, memandang, memantau sesuatu yang ternyata kalian tidak paham. Apa sesuatu itu? Disangkanya yang namanya kawin itu membahagiakan saja. Enggak ada sengsaranya. Semuanya senang, bahagia. Coba lihat tuh. Saya pernah satu waktu, ada satu mutakharrij, dia itu minta dicarikan istri. Carikan istri. Sampai waktu yang sama ngajar datang. Takut sampai gak ketemu ustaz. Gitu. Ditungguin. Iya tunggu, nanti datang lagi ya. Datang lagi. Sampai ustaz serbek sama dia gitu lah. Kalau serbak bahasa Madura, bosan gitu lah, kesel gitu. Akhirnya udah bisa kawinkan, liatin cocok, kawin. Dapat sebulan, nangis dia. Datang Ustaz nangis, laki-laki ini Ustaz ini, mutakharrij. Nangis, saya bilang kenapa? Abang itu meninggal? Enggak Ustaz, ibu itu meninggal? Enggak, terus kenapa nangis? Ya ada masalah sama istri Ustaz. Ya. Dulu maksa-maksanya sama Ustaz, sekarang udah Ustaz kawinin jadi kayak begitu. Makanya sebelum melakukan sesuatu mikir dulu. kamu mau pergi ke kamar mandi ngapain? Mau begini, begini, begini. Sudah dibayangin. Kalau suami sudah duduk, enggak keluar juga, ya begini. Itu sudah direncanakan, gitu. Kenapa? Yang ngetok banyak, gitu. Nah, kita rencanakan semuanya. Itu faham, dong. Itu kamu nikah itu apa? Ngapain nikah? Tidur, gitu. Makan berdua, gitu. Jadi kesian, ya Ustaz, kadang-kadang kesian. Dari satu sisi kesian, tapi dari sisi yang lain juga kesian juga, gitu. Dari satu sisi, Ustaz kesian kepada kalian, karena kalian nggak tahu. Sehingga tidak mempersiapkan diri. Menikah itu adalah ibadah. Menikah itu adalah sebuah pekerjaan yang tersulit bagi seorang perempuan. Camkan baik-baik kata-kata Ustaz. Menikah itu adalah ujian Allah yang terberat bagi perempuan. Kenapa? Dengan menikah, kalian akan terperangkap di dalam sebuah pekerjaan yang harus kalian lakukan, tapi sementara kalian tidak menyukainya. Kalian suka diatur-atur? Kalian suka dipimpin-pimpin? Kalian suka direndahkan? Kalian suka ditekan? Kalian suka harus mengabdi? Semua itu harus dilakukan kepada suami itu. Siapa dia? Baru juga kenal, mau keluar rumah harus izin dulu. Walaupun kita sakit gigi, harus senyum terus. Siapa dia? Tuh, iya kalau orang tua gue. Nah, kan gitu kan? Orang tua kita misalnya, pantaslah. Dia yang ngurus kita, dia yang nyebokin kita dari kecil. Orang tuanya nomor 30, suami nomor 1, 2, sampai 29, suami. 30 baru orang tua. Nah, gak mudah. Itu suatu perangkap untuk menjerumuskan ke dalam dosa kalau kita belum siap. Makanya kan, nisa'ukum harsun lakum, fa'tu harsakum annasyitum. Itu bagi laki-laki. Kalau perempuan sebaliknya, artinya apa? Laki-laki kalian itu, suami-suami kalian itu adalah ladang kalian. Silahkan, mau ditanami apa ladang kalian itu? Ladang. Kalau enggak ladang pahala, ya ladang dosa. Terserah mau diisi apa. Nah, kalau kalian enggak siap, tapi dari sisi lain, Ustaz kesian juga, gitu. Kalau enggak kawin-kawin juga, ya Ustaz kesian. Apalagi ABG-nya sudah tinggal G, gitu. Enggak AB lagi, gitu. Nah, kan susah Ustaz jadinya. Kenapa? Rasulullah kan mengatakan miskinah, imra'atun la zaujalaha. Sian deh, perempuan yang belum ada suaminya. Nah, dari sisi ini, ya maksud kesian, gitu. Tapi dari sisi lain, kalau semua kamu enggak siap, na'udzubillah, Ustaz paling benci sama perempuan yang dia itu kurang ajar sama suaminya. Sering Ustaz, karena Ustaz disaringin. Dan Ustaz tidak ridho ada muridnya Ustaz yang seperti itu. Karena apa? Kalian semua WWSD CPR, wanita-wanita solihah dalwah, calon pendamping, kalian harus bisa melewatinya. Kalian akan menghadapi suami dalam keadaan tidak pernah marah sama sekali. Nggak pernah minta sama sekali. Nggak pernah membantah sama sekali. Dan kita akan buktikan itu. Siap berjanji pada Ustaz? Siap tertekan? Siap terzalimi? Siap tersakiti? Siap. Harus siap. Makanya belajar. Baru saja di kamar, diomongin orang langsung. Telepon orang tua, enggak betah, mau pulang. Gimana mau kawin nanti? Dasar bikin teh aja enggak bisa bener. Dikatakan begitu gimana sama suami kamu? Masuk telepon, Mimi, aku mau pulang aja. Ya, emang pondok. Belajar di sini itu semua diajarkan bagaimana caranya supaya kamu itu disiplin. Menghadapi kebaikan, menghadapi keburukan itu kamu bisa melewatinya. Enggak mudah. Cobaan kamu itu ke depan itu pasti lebih banyak, lebih berat. Pasti enggak mungkin lebih ringan. Kenapa? Karena kalian lebih dewasa. Allah Ta'ala itu menciptakan seseorang itu dengan kadar kemampuannya, kebutuhannya, subhanallah. Maha suci Allah Ta'ala yang telah mengatur itu semuanya. Kita dulu tidak terpikirkan yang namanya ada bencana, yang namanya ada cobaan. Sekarang sudah terpikirkan. Dimulai dari cobaan yang kecil, sudah lewati, tambah dewasa. Ditambah lagi, tambah dewasa. Coba kalau semua kecil, langsung dikasih yang berat-berat. Bisa stres dia. Tapi Allah Ta'ala, rahim. Coba lihat. Anak-anak kecil itu ketika baru belajar berjalan, apa yang dilakukan dia? Dia berjalan, pengen buru-buru cepat. Karena baru-baru dia senang untuk berjalan. Akhirnya apa? Karena kecepatan jalannya jatuh. Kenapa jatuh? Allah mau ngasih tahu dia, kalau cepatan jalannya oleng, jatuh. Jadi nanti lain kali kamu jangan cepat-cepat ya. Itu loh maksudnya. Anak-anak jalan kejeduk-duk. Nah, juga anak kecil baru belajar jalan, nangis dia, orang tuanya tambah lagi enggak bisa mendidik, jerit-jerit, nyolakin pembantunya. Ah, itu. Ini Allah Ta'ala sedang mendidik. Allah Ta'ala itu sedang mendidik. Maksudnya apa? Gini loh nak, kalau kamu itu jalan, lihat-lihat ya. Kenapa? Di mana-mana itu ada halangan. Jadi nanti setiap anak bayi itu akan bangun atau akan lewat di tempat itu, pasti dia dulu. Ah, gitu. Allah yang ngajari semuanya itu, bukan orang tua, bukan Allah semuanya ngajarinya. Nah, kita harusnya mendidik di atas didikan itu, bukan malah. Dasar ini berarti yang salah siapa? Temboknya, temboknya pukul. Dasar temboknya. Akhirnya bang ngajari dia itu menyalahkan sebabnya. Padahal itu adalah sebab pendidikan. Kalian tuh akan terus dituakan, dikuatkan. Jadi kalau ada masalah, alhamdulillah, berarti sekarang aku mau dinaikkan derajatnya. Gitu loh. Yang baru cuma di ngomongin sama temannya udah lain. Ustaz senang. Ustaz senang. Direndahkan orang senang. Walaupun Ustaz berharap tidak sedemikian. Tapi kalau direndahkan orang senang. Karena apa? Alhamdulillah bisani Rasulullah. Gitu. Rasulullah itu kalau kata Nabi SAW, kita itu ditantang oleh Nabi. Idza usibtum bi musibatin fagharin bi musibati la tajidu musibatakum ahwana min musibati. Kalau kalian itu terkena ada musibah, silakan. Ayo, bandingkan dengan musibahku. Enggak ada apa-apanya musibah kalian. Ustaz belum pernah dikatakan orang gila. Kalau kata Pak Lurah sih pernah. Karena Ustaz pakai celana. Kayak contoh di Pak Lurah Bangil katanya. Ada murid Ustaz datang pada Ustaz. Dia marah-marah. Kenapa? Iya, masa? Antum dibilang Pak Lurah Bangil, Ustaz? Dibilang gitu. Alhamdulillah, saya senang malah. Loh, kok senang, Ustaz? Loh, kan masih mending. Tapi kalau saya dibilang tukang sihir, orang gila, kan mending itu kan. Pak Lurah kan bagus, Pak Lurah. Rebutan orang mau jadi Pak Lurah. Saya enggak pernah ngerebut jadi Pak Lurah, sudah disebut orang Pak Lurah. Dari saking kerennya gitu loh, songkoknya keren jadi Pak Lurah gitu loh. Lihat enggak gimana futsalnya, Ustaz? Lincah kan? Pakai sepatu apa? Tahu semua ya? Semangat. Jangan kita itu merasa diri kita terbebas online. Enjoy aja. Kita pantas begini? Pantas. Selama itu bukan maksiat. Biar apa? Karena tempat kita emang di bawah. Kalau kita melihat, itu kan sudah di atas kita. Kita di bawah masih. Jangan pernah kita melihat di dalam diri kita ada nilai. Tapi nol, zero. Dimanapun, kapanpun tetap zero. Itu kita. Kenapa? Semua yang kita dapatkan berkat Allah. Allah yang berikan. Allah yang memberikan kekuatan. Allah yang memberikan hidayah. Allah yang memberikan inayah. Allah yang memberikan ilmu. Makanya kalau mengajar, baca. Subhanaka la ilma lana illa ma'allam tanah. Illa ma'allam tanah. Sejauh yang kau ajarkan kepada aku, ya Allah. Saya di rumah tidak pernah meroja. Tidak pernah belajar dulu dan sebagainya. Semua dari Allah. Kalau semua ada sesuatu yang menarik, itu dari Allah. Ustaz cuma boneka. Yang menggerakkan mulutnya Ustaz siapa? Allah. Yang memberikan semangat Ustaz untuk mengajar siapa? Yang memberikan materi siapa? Ustaznya apa? Andainya Ustaz apa? Sehingga Ustaz merasa berhak untuk mendapatkan pujian, merasa berhak untuk mendapatkan kemuliaan, merasa berhak mendapatkan sesuatu itu anugerah. Enggak ada. Semua dari Allah. Itulah mazhab kita. Mazhab apa? WWSTCPR. Oke? Tetap itu. Mau jadi apa tetap kita itu ingat guru, ingat orang tua. Jangan lupa kacang itu kepada kulit. Nah, jangan diambil kacangnya, kulitnya dibuang. Jangan gitu. Orang yang semacam itu yang akan diangkat. Seperti sekarang nih, di antara kita yang paling banyak pahalanya setelah keluar dari musola itu yang mana? Gampang. Siapa di antara kita yang berani bersumpah, aku adalah orang paling rendah di musola ini. Dia yang paling tinggi nanti. Dia yang paling banyak dapat sesuatu. Karena ini rahmat turun terus. Rahmat turun, enggak ada. Kenikmatan seperti kenikmatan majelis taklim seperti ini, enggak ada. Tahukah kalian duduk bersama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian bisa melihat, kalau kalian bisa meresapi, kalian bisa mengetahui, duduk sama Rasulullah. Ada kenikmatan lebih dari itu? Enggak ada. Satu menit dari kita enggak bisa ditukar dengan puluhan tahun dari mereka yang mereka nikmati di dunia, enggak bisa. Karena ini ada gunanya nanti di masa depan. Masa depan kita selama di dunia, apalagi masa depan kita kelak nanti di akhirat. Semoga kalian berkesinambungan semacam itu. Istiqomah semacam itu. Tadi sudah selesai belum? Apa sih? Ya, puasa. Kalau kalian tanya baru selesai, kita harus puasa. Puasa-puasa. Nikmati makanan. Kenapa? Belajarnya kalian lebih besar. Kecuali anak-anak mutaharrij. Mungkin mereka itu sudah enggak belajar, tapi hanya menambah-nambah pengalaman, nambah-nambah apa yang mereka kurang. Ya silakan kalau mau berpuasa. Kenapa? Anak-anak mutaharrij, anak-anak aliyah kan, Masya Allah, kakak-kakak kelas kita itu semua ngasih contoh yang baik buat adik-adiknya. Ya kan? Alhamdulillah, itulah WWSD CPR selalu ngasih contoh yang terbaik kepada adik-adik kelasnya. Suruh bicara bahasa Arab, paling bicara bahasa Arab anak-anak aliyah. Nah, menjadi contoh yang terbaik. Yang paling jauh dari semua yang dilarang di dalam pondok ini mereka. Kenapa? Sudah dididik. Berapa tahun di pondok? Nah, gitu. Nah, tapi kalau semua enggak seperti itu namanya bagarun insi. Gitu loh. Sapi manusia. Nah, kalian kan masih muridnya Ustaz. Jadi Ustaz berhak untuk mengatakan demikian. Mau jadi insi beneran apa insi yang bagor? Nah, gitu loh. Kalau jadi insi yang bagor, silakan sesuka lo. Tapi kalau seumpama kamu jadi manusia, jadilah seperti Nabi Muhammad. Tambah tinggi kelasnya, tambah tawadu. Tambah tinggi kelasnya, tambah cinta kepada adik-adiknya. Tambah tinggi kelasnya, tambah hormat kepada kakak-kakaknya. Tambah tinggi kelasnya, tambah dia itu bersih hatinya. Tambah tinggi kelasnya, tambah sering mimpi Rasulullahnya. Gitu. Jangan tambah tinggi kelasnya, tambah jerawatnya, ya. Tambah tinggi kelasnya, tambah banyak kutunya, ya. Ngerti? Nah, tambahnya itu yang mulia, mulia, ya kan? Kelas kalian gimana? Bahasa Arabnya paling bagus. Kenapa? Bahasa Arab terus. Fem, berpegang teguh dengan peraturan pondok siapa? Anak-anak aliyah sama mutaharrij. Makanya mereka bantu Ustaz dan Al-Mukarramah di pondok ini. Semoga Allah memberkati mereka semuanya, ya. Bicara apa tadi? Nah, kalau semua mereka itu kosong, ya enggak apa-apa mau puasa gitu. Nah, tapi kalau seumpama tetap mereka masih belajar, lebih baik belajar. Itu yang pertama. Kemudian, kalau seumpama kita mau berkorban nanti, dan ingat ya, eman kalau enggak berkorban, alhamdulillah. Kalau Al-Mukarramah mau berkorban dengan sapi, ya Mukarramah kelasnya di atasnya Ustaz. Nah, Ustaz masih belum bisa korban pakai sapi. Tapi Mukarramah mau pakai sapi. Dan minta disembelih hari pertama. Kenapa? Supaya dirasakan dagingnya oleh seluruh anak-anak santri. Nah, itu loh Ustaz pengen. Ustaz pengen kalian semuanya seperti umiknya Ustaz. Pem, kalau kalian seperti itu, Indonesia ini aman. Wallahiladzim aman. Kenapa? 2000 orang, 2000 sekian orang punya anak-anak semuanya soleh-soleha, berarti 2000 kali berapa? Anak-anak itu semua tergantung pada kalian. Nah, seperti saat ini, dulu masih mudanya, seperti kalian tuh 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran. Nikmat Abu Yahya Hasan. Nah, jadi sampai-sampai jadi Habib Ahmad itu mengatakan itu katanya seperti orang yang tinggal metik yang jatuh. Tinggal diginikan pohonnya jatuh. Nah, yang pohonnya yang berbuah yang mendorong itu Ustazah Khadijah. Dari jam 2 malam bangun baca Quran, baca wiridnya sampai jam 8. Udah itu dia itu nyapu, dia masak juga, ngurusi anak juga dulu. Jangan lihat sekarangnya. Man lam yandur ilal bidayah lam yasil ilan nihayah. Jangan lihat sekarangnya. Oh, sekarang Ustazah banyak istirahat ya. Sekarang kondisinya beda. Fem, Ustaz, 20 tahun yang lalu bolanya wah lebih lincah. Nah, sekarang sudah begini, beratnya begini, terus sudah umur sekian. Nah, itu lihat anaknya Ustaz Ahmad. Nah, seperti itu Ustaz dulu. Sekarang enggak mungkin lagi, umur sekian. Nah, jadi jangan lihat di akhirnya, lihat awalnya dulu. Gimana dia? Nah, paham? Nah, jadi eman kalau enggak berkorban, bahkan Nabi Muhammad SAW sangat muak kepada orang yang punya kemampuan tapi tidak berkorban. Maksudnya apa? Kita selamatkan keluarga kita. Telepon abangnya, "Bah, kesempatan korban kalau mereka mampu." Mampu itu gimana? Seumpama korban sekarang kan kambing yang paling kecil berapa? 2,5 juta. Yang sedang? 3 juta. Yang besar? 3,5 juta. Iya. Nah, alhamdulillah Ustaz, insyaallah korban dengan kambing yang paling besar. Jadi Ustaz sudah mesen dari sekarang, Bibzan sudah mesen. Jadi bukan cuma ngomong doang gitu, enggak. Nah, cuma artinya eman kalau enggak melaksanakannya. Begitu kita itu nyembelih binatang kurban nanti, begitu darahnya nyentuh di atas tanah, di saat itulah langsung semua dosa diampunan. Terus nanti tambah besar tunggangan kita nanti kelak di akhirat di atas sirat nanti. Dan cuma bermodalkan 2,5 juta setahun. Ngerokok berapa? Per hari berapa? 1 tahun berapa? Masa rokok bisa, korban enggak bisa? Jangan kalah kita sama tetangganya, masya Allah ada tetangga yang dia orang nggak punya makannya pun kadang-kadang sehari makannya sekali, kadang-kadang nggak pakai lauk, dia ngumpulin duit setiap tahun, dia ngumpulin duit, kadang-kadang waktu diserahkan untuk belikan kambing itu 1,000-an, 2,000-an, ada 5,000 itu sampai dapat 1,750,000 beli kambing, puasnya luar biasa. Kalau nggak punya, fam dia melakukan itu. Lihat tuh yang di Madura yang saya selalu ceritakan, di masjid di Madura di Sumenep tepatnya, ada seorang yang tua, pekerjaannya penjual bunga. Nanti setiap sore setelah dia itu selesai menjual bunga, dia pergi mampir ke masjid. Untuk apa? Dia nyapu daun-daun itu kan di masjid Jami yang di Sumenep itu di dalamnya masjid itu ada pohonnya. Daunnya itu berjatuhan, itu diambil, buang ke sampah. Sehingga ketika remas masjid, atau remas kan, remaja masjid, itu melihat ibu tua itu selalu datang, mengambili dan memunguti daun-daun yang berjatuhan itu, maka kemudian terpikirkan oleh mereka, ah kalau begitu kita bantu, ah kesian dia. Gitu. Sehingga apa? Sebelum si nenek itu datang, sudah dipunguti bersih. Dia lihat, kok gak ada. Dia pulang, netes kena air mata dia. Akhirnya hari kedua, kesana lagi. Ah, sudah hilang. Netes kena air mata lagi. Hari ketiga, maka didatangi sama remas. Kenapa nek kamu nangis, kok kayaknya sedih? Iya, biasanya saya itu membersihkan daun-daun yang ada di dalam masjid, kok sekarang gak ada lagi? Iya, kami yang membersihkan. Karena kami itu merasa kasihan kepada nenek. Nenek kan sudah tua, bungkuk lagi. Jadi kita mana tega ngelihatnya nek itu. Fem, apa yang dikatakan oleh si nenek itu sambil dia itu menangis mata-mata, tega-teganya di kau gitu. Ya mungkin ngomongnya begitu gitu lah. Tahukah kalian apa yang saya lakukan dengan daun-daun itu? Kalau tidak, demi Allah, setiap aku kumpulkan daun-daun itu, lalu aku buang ke sampah. Setiap satu daun aku buang sampah, aku bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan harapanku nanti, daun itu menjadi saksi bahwasanya aku bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh. Ini perempuan tua. Dia melakukan itu, kenapa? Dia itu merasa yakin akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini akan menjadi saksi nanti. Nah, itu loh. Jangan mau kalah sama yang seperti itu. Selamatkan keluarga kita. Kesian setiap hari cekcok, setiap hari dunia, setiap hari ini kesian. Ayo, sempatan. Puasa Arafah mah, puasa Arafah ba gitu. Pak dan sebagainya gitu. Supaya apa kita itu ku anfusakum wa ahlikum nar wa qudun nas wal hijara gitu. Ngerti? Terus Jadi Nabi SAW dari saking muaknya sampai berkata, "Man wajada sa'atan fi malihi falam yudahi fala yakrubanna musallana." Siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan untuk menyembelih sebuah kurban, lalu dia tidak melaksanakannya, jangan sekali-kali dia itu mendekati musala kami. Tuh. Dari saking muaknya Nabi kepada orang itu. Ini orang enggak pernah mau diuntung ya. Sudah aku mengusahakan suatu amalan di dalam umatku yang terbaik, yang termudah, kamu enggak melakukan juga. Dasar pelit, dasar. Gitu loh maksudnya lah. Kalau bisa dikatakan atau didetailkan seperti itu. Sampai-sampai Nabi SAW muak kepadanya, sampai jangan mendekat kepada musala kami. Nah, gitu. Nah, jadi iman. Nah, jadi bukan untuk kita. Enggak, jadi jangan kalian kira bahwasanya kalau kalian korban nanti kulkasnya Ustaz Segap nanti penuh. Gitu. Enggak, itu dibagi-bagikan tuh sama orang kampung dan juga dimakan sama kalian sendiri. Emang yang kalian makan apa? Kerupuk. Kan dagingnya itu yang di hasilnya itu dimakan orang 7.000 gitu loh. Nah, jadi artinya apa? Bukan untuk kita keluarga, bukan untuk ustadz-ustadz untuk dibagi-bagikan kepada guru-guru, tidak. Tapi untuk orang tua kalian dan juga biasakan kita itu berdakwah. Berdakwah itu menyeru kebaikan. Selamatkan keluarga kita, selamatkan orang tua kita. Kalau ada kebaikan, misalnya kita telepon, Mi, jangan gini Mi, jangan gini, masuk-masukin. Itu dakwah, itu seperti itu. Apa yang kita dapatkan kepada guru kita, sampaikan lagi. Itu dakwah, selamatkan. Jangan mau kita itu mengalah kepada mereka ketika mereka itu dikuasai oleh syaitan, jangan mau gitu. Nah, itu. Kemudian nanti pada tanggal 9 itu ada hari Arafah. Fahim? Di mana hari itu paling afdolnya hari-hari Allah, Yaum Arafah. Hari itu adalah hari yang sangat membahagiakan kita. Kenapa? Karena iblis lagi sedih. Iblis sama kroni-kroninya paling sedihnya itu sepanjang tahun itu hari Arafah. Kenapa? Karena yang berpuasa diampunkan dosanya sama Allah Ta'ala. Bahkan 2 tahun. Jadi dia capek-capek setahun lamanya. Dibikin dia permusuhan, dibikin dia ngambil hatinya orang, dia bikin ini dan sebagainya. Diampuni dosanya. Kan sia-sia. Sampai-sampai itu iblis itu ngambil tanah dilempar begini. Nah, semoga kita bisa ngeliat. Biar kita bilang kapok, kapok, kapok gitu. Jangan kadang-kadang Ustaz kalau ngomong gini ada yang bilang, jangan gitu Ustaz, nanti setannya marah lu sama Ustaz, biarin aja kita marah. Iya, kalau guru kita yang marah kepada kita, kita takut. Rasulullah marah kepada kita, kita takut. Setan, ya setan mau marah sama kita, biarin aja marah sama kita. Nggak peduli. Walaupun setan mau gimana, nggak peduli. Yang penting Allah dan Rasulnya. Dan sama sekali kita tidak akan tunduk kepada setan, kita akan tunduk kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Nah, itu hari Arafah itu. Kalau bagi seorang yang sedang melaksanakan ibadah haji, tidak sunnah berpuasa. Tapi yang tidak melaksanakan ibadah haji, berpuasa. Faedahnya apa? Setahun sebelumnya dan setahun setelahnya dia akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Eman. Nah, terus apa maksudnya? Masa setahun setelahnya juga diampuni padahal belum berdosa? Kok sudah diampuni? Gini loh maksudnya. Setahun setelahnya Arafah kita akan dijaga dari perbuatan dosa. Kalau seumpama kita terjerumus ke dalamnya, terkadung terjerumus ke dalamnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sempatan cuma puasa sehari. Repot kita puasa sehari? Nah, nanti insya Allah seperti kemarinnya, kita buka di jalan semuanya. Nah, semoga seperti itu. Makanya rasakan kebersamaan. Fahim, semua saudara kita, ini adik kita, ini kakak kita, semuanya saudara. Makanya kan, Ustadz umumkan, ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, dari mulai tanggal 11, 12, 13, 14, dan 15 dilarang datang ke rumahnya sesedap untuk minta. Sudah tahu kan? Jangan bikin Ustadz bludrek ngadapi orang tua kalian yang gak tahu kadang-kadang gitu. Kasih tahu, bah, jangan bah gitu loh. Mana mau di sini? Di sini kan saya kan ada apa? Ayo coba. Ada lomba, ada apa lagi? Ada karnaval, ada apa lagi? Banyak, macam-macam. Jadi semuanya sama rata. Artinya apa? Sama-sama jauh dari orang tua. Jadi asik sama-sama gitu. Karena apa? Semua saudara di sini. Enggak ada bukan saudara. Ada bukan saudara? Enggak ada, semuanya saudara. Kalian semua saudara. Jadi jangan, kamu kenal enggak sama ini? Enggak, kenapa? Lain kamar. Ya, kok lain kamar masa enggak kenal? Setiap hari ketemu enggak kenal. Biasanya kenalan, siapa namanya? Oh, fulan, doakan ya, Hidra. Harusnya seperti itu, masa satu pondok enggak ada yang kenal? Harus kenal, enggak sih? Harus kenal. Ini siapa harus tahu semuanya. Paham itu tanda ukhuwa al-muslimu akhul innamal mu'minuna ikhwatun. Terus tanggal 9 ada sesuatu syariat yang disyariatkan. Apa itu? Membaca sebanyak-banyaknya zikir takbir. Fem, nah, takbir itu disunnahkan, bahkan lebih afdol daripada baca Quran, lebih afdol daripada baca salawat, takbir pada waktu itu. Dan takbir lebaran itu terbagi menjadi dua. Apa? Ada takbir mursal, ada takbir mugai kiyat. Apa takbir mursal? Takbir mursal itu kapanpun dibaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Terus sepanjang malam baca. Baca, pegang tasbih, takbir, Allahu Akbar. Jangan pas malam takbir itu ngerumpiin orang gitu loh. Ngobrol, majelis dan sebagainya. Enggak, takbir. Waktunya takbir. Barang siapa yang menghidupkan dua malam, yaitu apa? Malam lebaran tuh. Maka Allah akan menghidupkan hatinya. Baca takbir, gantian takbir. Gak usah baca Quran, gak usah baca salawat. Baca takbir terus. Setiap yang diperintahkan Nabi SAW, pasti ada rahasia yang terkandung di dalamnya. Baca. Nah, jadi baca takbir terus. Nah, cuma ada takbir mursal, ada takbir mugai. Bedanya apa? Kalau takbir mursal itu dibaca kapanpun. Ketemu orang takbir, mau naik kendaraan takbir, habis sholat takbir, mau sholat takbir, masuk rumah takbir, keluar rumah takbir, tapi jangan masuk kamar mandi takbir. Nah, karena apa? Makruh. Tapi tempat-tempat yang lain, ketemu sama teman takbir, dapat kabar gembira, takbir, semua takbir pada waktu itu. Nah, itu kapan masuknya? Masuknya itu dari mulai malam lebaran. Berarti hari Ahad setelah maghrib. Iya. Hari Ahad setelah maghrib. Jadi kita pas buka itu, begitu adzan, langsung buka, langsung Allahu Akbar. Oh, sudah yang banyak. Jangan Allahu Akbar ingat orang tua. Kenapa ingat orang tua? Emang umur itu berapa sampai orang tua nangis? Ya? Ngapain orang tuanya senang-senang makan-makan ketupat? Kamu nangis-nangis, ngapain? Ya tergantung sama manusia, tergantung pada Allah. Kamu nangis itu karena dosa kamu, silahkan. Tapi kok karena manusia buat apa? Paham semua manusia di sini. Orang tua di mana? Di tangan. Suami di mana? Tangan. Anak di mana? Tangan. Terus yang mati siapa? Allah dan Rasulnya. Bas. Nggak ada yang lainnya. Ingat? Ingat nggak? Ditanya, kamu sayang nggak sih sama aku? Tapi sayangan Allah sama Rasul. Nah, gitu. Pasti suami gak bakal marah. Mem, pasti suaminya juga marah begitu. Aku juga gitu. Nah, berasal dari dalwa, insya Allah seperti itu. Nah, gitu. Mem, jangan bohong-bohong. Aku sayang deh. Aku gak pernah ngeliat seperti orang seperti kamu. Nah, ya walaupun sunnah gitu ya. Cuma kan yang ya harus tahu diri amatlah gitu loh. Nah, kalau enggak, memang enggak cantik, kamu itu enggak ada duanya di dunia. Jeleknya apa cakepnya? Ngerti ya? Nah, jadi seperti itu. Enggak ada, ingat ya, bantu Ustaz. Jangan sampai ada masalah. Paling susah itu kita ngadepinya. Nah, ngerti enggak? Ya itu tahu dia. Ngormati gurunya gimana. Mulai Jumat, lebih baik Jumat, udah, enggak. Kecuali kalau sakit, Pak, mau mati, ya silahkan. Gitu. Ya pada mati di pondok. Mem? Nah, jadi kalau hari itu, kalau sakit itu nanti dikasih surat kan? Enggak, mohon maaf. Bukan Ustaz itu meremehkan. Makan kambing sama-sama. Yang enggak suka kambing, makan kambing semuanya. Ustaz yang nyuruh. Mujahid. Nah, terus. Mugayyad itu adalah takbir sholat. Hari Minggu depan nih, tanggal 9 malam 10. Sampai ketika imam sudah mengatakan, Allahu Akbar, sholat id. Ah, habis sudah. Enggak sunnah lagi. Takbir. Jangan ada yang takbir lagi, kecuali. Nah, tapi kalau takbir mugayyad, takbir yang disunahkan setelah sholat. Lima waktu, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat apa saja, habis sholat, salam, takbir. Dan ingat ya, jadi ingat, kalau kita baca takbir ini, jangan cuma membacanya dengan lisan, tapi baca dengan hati, resapi. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Melihat sesuatu yang besar, Allah lebih besar lagi. Kalau kita melihat sesuatu yang pengaruhnya besar, Allah lebih besar lagi. Kalau kita melihat suatu kenikmatan yang lebih besar, misalnya Allah lebih besar lagi. Terus, paham? Camkan dalam hati kita. Kita seperti yang kita katakan dan kita ikrarkan kepada Allah Ta'ala, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Siapa lillahi rabbil alamin? Allah. Kita. Jadi malam lebaran itu adalah hari-hari di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus capkan dalam hati kita. Jangan kita besarkan di rumah jadi sumpah. Membesarkan keluarga jadi sumpah. Enggak, saya ngasih kebahagiaan Allah, bukan orang tua. Yang ngasih materi Allah, bukan orang tua. Semuanya Allah, kepada Allah. Siap? Nah, itu kapan maksudnya? Mulai hari Ahad depan habis sholat subuh. Di Ahad depan, habis di imam itu langsung. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhirnya. Kabira, alhamdulillah, kasira, baru. Allahu la ilaha illa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu. Bedanya antara tadbir mursal sama tadbir mughayyad itu, tadbir mursal itu dibaca kapan saja. Tapi kalau tadbir salat, oleh karenanya dalam salat Idul Fitri yang ada tadbir mursal, bukan tadbir mughayyad. Kalau malam Idul Fitri jangan langsung baca takbir, tapi baca wirid. Nanti setelah selesai wirid Allah. Itu kalau tadbir Idul Fitri, kalau Idul Adha enggak. Idul Adha juga tapi sebelum wirid akan sholat ya juga sama-sama baca takbir. Pem kita pokoknya besarkan, tapi ingat besarkan keagungannya, jangan besarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Pem, nah, jadi itulah antara yang disunahkan di dalam 10 hari terakhir ini. Jadi ingatkan lagi, 10 hari yang awal daripada Zulhijjah ini adalah hari-hari yang mulia. Jangan sampai kita kotor. Dan usahakan di dalam diri kita tidak ada sesuatu yang dapat mencegah turunnya rahmat. Ingat, 5 orang itu tidak akan mendapatkan apapun di dalam hari-hari ini. Yang durhaka pada orang tua, yang durhaka pada suami, terus yang memutuskan tali, yang tidak saling tegur lebih dari di antara sesama muslim, dan yang 5 adalah orang yang suka mengkonsumsi narkoba mabuk, itu tidak akan mendapatkan apapun. Akhirnya kita mohon Ta'ala, semoga kita semuanya termasuk mendapatkan kemuliaan itu di hari-hari yang mulia ini. Semoga diberikan dengan curahan rahmat, curahan mafirnya, curahannya, curahan anugerahnya, curahan ridhonya, curahan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga tidak keluar dari tempat ini kecuali masing-masing dari kita dikasihi oleh Allah Ta'ala. Niatin salihah walamah.